لن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati fillah anzakumullah, baik yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Salasah. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Tauhid, Millah Ibrahim, yaitu beribadah hanya kepada Allah serta mengikhlaskan pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah. Untuk itulah Allah memerintahkan manusia, dan untuk itu pulalah Allah menciptakan manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dan perintah teragung dari Allah untuk manusia adalah tauhid. Tauhid maknanya ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tauhid ada tiga macam. Pertama, tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesakan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan atau kerajaan, juga dalam hal pengelolaan atau pengurusan alam jagat raya ini. Mengesakan Allah atau menganggap Allah sebagai satu-satunya dalam hal itu, dalam hal pengelolaan alam jagat raya ini, dalam hal penguasaan terhadap alam jagat raya ini, itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 62, Allahul khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu dalil bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Dalam Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta yang lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit ataupun dari bumi? Ini juga dalil tentang Allah satu-satunya pencipta dan satu-satunya pemberi rezeki. Dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dalil tentang Allah satu-satunya raja atau penguasa. Al-A'raf ayat 54 menyatakan, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, kepunyaan Allah lah penciptaan dan semua urusan. Ini juga menjadi dalil tentang kerububiyahan Allah. Jadi, tauhid ar-rububiyah artinya mengesakan Allah dalam hal penciptaan, pemberi rezeki, kekuasaan, dan pengelolaan atau pengurus alam semesta ini. Maknanya Allah wajib dianggap sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya raja, dan satu-satunya pengurus dan pengelola alam jagat raya ini. Itulah yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid kedua disebut tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati bi alla yattakhidha al insanu ma'allahi ahada ya'buduhu wa yataqarrabu ilayhi kama ya'budu Allah ta'ala wa yataqarrabu ilayhi. Tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maknanya, ibadah ini hanya disukan kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Jadi mengesahkan Allah dalam hal ibadah dengan cara seseorang tidak mengambil sesembahan lain selain Allah yang dia sembah dan dia mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana dia menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid al-uluhiyah. Ketiga, tauhid asma dan sifat. Maknanya ifradullah Subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsuhu wa wasafa bihi nafsuhu fi kitabi, samma bihi nafsuhu wa wasafa bihi nafsuhu fi kitabi aw ala lisani rasuli wa dhalika bi ithbati ma athbata wa nafa ma nafa min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Tauhid asma wa sifat maknanya adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat untuk dirinya sendiri dalam kitabnya yaitu Al-Quran, atau yang ditetapkan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menetapkan sifat dan nama yang Allah tetapkan sebagai sifat dan nama bagi dirinya, dan menolak atau menafikan semua nama dan sifat yang ditolak atau dinafikan dari dirinya. Ini tauhid asma dan sifat. Seluruh nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi diri dalam Al-Quran wajib kita tetapkan sebagai nama Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu nama sekaligus sifat bagi Allah. Dan menolak nama atau sifat yang ditolak oleh Allah dari dirinya. Seperti umpamanya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak dikenai tidur, juga tidak dikenai ngantuk. Jadi sifat tidur dan suka ngantuk adalah sifat yang ditolak oleh Allah dari dirinya. Maka wajib kita tolak. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Zalim, bahwa Allah itu disebut laisa bidzullamin lil 'abid, Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maka karena sifat zalim adalah sifat yang ditolak dari diri Allah oleh Allah, wajib sifat ini juga kita tolak dari diri Allah. Allah tidak zalim. Allah itu disebut innaka la tukhliful mi'ad, engkau ini ya Allah tidak pernah ingkar janji. Ingkar janji adalah sifat yang ditolak oleh Allah dari dirinya. Jadi semua nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri wajib kita tetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah. Adapun nama-nama dan sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai nama atau sifat bagi dirinya tidak boleh kita tetapkan sebagai sifat dan nama bagi diri Allah. Umpamanya wujud, enggak ada dalam Al-Qur'an atau hadis innallaha wujudun, umpamanya enggak ada. Qidam, enggak ada ayat atau hadis yang menyatakan Allah itu qidam. Qidam itu apa artinya? Yang paling awal, paling terdahulu. Tapi sifat itu ditolak oleh Allah dari dirinya. Kalau begitu, apakah Allah tidak paling awal, tidak paling terdahulu? Jawab, paling awal atau paling terdahulu, tapi tidak disebut qidam, tapi disebut al-awwal. Dalam surah Al-Hadid disebutkan, wal-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-ba'd. Dialah yang paling awal dan yang paling akhir, yang zahir dan yang batin. Jadi kalau mau mensifati Allah bukan dengan sifat qidam, tapi dengan sifat al-awwal. Bukan dengan sifat baqah, tapi dengan sifat al-akhir. Sebab itulah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi tauhid asma dan sifat artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya sendiri. Baik yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa mentahrif, tanpa menta'til. Tahrif dan ta'til ini dua hal yang beriring-iringan. Tahrif itu artinya merubah. Merubah makna nama atau sifat Allah kepada makna lain yang tidak terkandung dalam lafaz itu. Seperti umpamanya tangan Allah. Mana tangan kita? Mafhum tangan. Kita punya tangan. Kursi juga punya tangan. Allah juga punya tangan. Lihat, tangan kita dengan tangan kursi sama? Enggak. Baik bentuknya, bahannya, fungsinya, segala-galanya, ukurannya tidak sama. Kita dengan kursi. Makhluk dengan makhluk aja tangannya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah. Allah punya tangan. Iya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah segala kekuasaan. Allah punya tangan. Wajib kita yakin. Sebab Allah menjelaskannya dalam Al-Quran seperti itu. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah dan ukuran serta bahannya? Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang menyamai. Tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk aja tangannya sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada orang yang mentahrif, merubah makna tangan di sana dengan arti kekuasaan. Yadullahi fawqa aydihim, maknanya tangan Allah di sana maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ini namanya tahrif. Tahrif artinya merubah makna asli kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Ini tahrif, merubah. Nah, tentang sifat dan nama Allah tidak boleh ditahrif. Tidak boleh dirubah kepada makna lain. Karena merubahnya berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Akibat dari tahrif adalah Tagrir itu mengingkari atau menolak. Orang merubah atau mentahrif sifat Allah untuk menolak atau mengingkari makna aslinya. Allah itu enggak punya tangan. Adapun tangan Allah di atas tangan mereka, tangan di sana maksudnya adalah kekuasaan, bukan tangan asli katanya. Jadi sebenarnya Allah enggak punya tangan. Nah, berakibat kepada taktil. Jadi sifat Allah tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil. Tapi harus diisbat. Isbat itu ditetapkan bahwa itulah nama atau sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Jadi, min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Tanpa mentahrif, tanpa menta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamthil. Juga tanpa mentakyif, tanpa mentamthil. Takyif maknanya adalah menggambarkan sifat Allah dengan gambaran tertentu. Mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Baik jelas ataupun tidak jelas. Yang jelas contohnya umpamanya menggambarkan tangan Allah dengan gambaran yang jelas. Tangan Allah itu ukurannya sekian. Jarinya sekian. Bahannya anu, warnanya anu. Itu jelas. Itu tidak boleh mentak. Atau tidak jelas, umpama memberi gambaran walaupun tidak jelas, seperti tangan Allah itu panjangnya 4 kali dari lebarnya. Ini enggak jelas. Itu juga takdir. Atau mempertanyakan dengan pertanyaan kaif, bagaimana ini tangan Allah. Itu juga takdir. Tidak boleh mentakdir, menggambarkan sifat Allah dengan gambaran tertentu. Karena itu sama saja dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah tidak pernah memberikan penjelasan bagaimana sifat Allah yang sebenarnya. Enggak. Jadi berbicara tentang itu dengan akal berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan itu adalah hal yang terlarang. Jadi tidak boleh mentakyif. Wajib kita meyakini Allah memiliki sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, dan terakhir tanpa mentamtsil. Mentamtsil itu artinya mempermisalkan, memberikan ilustrasi, perbandingan. Umpamanya tangan Allah itu seperti tangan anu, itu mentamtsil namanya. Tidak boleh. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal, tidak ada yang seperti. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah juga memiliki kaki. Tapi tangan Allah, mata Allah, kaki Allah tidak sama dan tidak serupa dengan tangan makhluk manapun. Dan tidak boleh digambarkan dengan gambaran yang bagaimanapun. Tapi juga tidak boleh ditahrif atau dibelokkan maknanya kepada makna lain. Dan juga tidak boleh diingkari. Wajib kita tetapkan. Itulah tauhid asma wa sifat. Dan itulah 3 jenis tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Timbul pertanyaan. Adakah dalilnya pembagian tauhid menjadi 3 tadi? Mana dalilnya? Terus apakah 3 jenis tauhid ini dikenal enggak di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Apakah Nabi menjelaskan tauhid ada 3, tauhid ini. Para sahabat juga begitu. Kalau enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di zaman sahabat, berarti itu pembagian yang bid'ah. Ada orang yang berkata seperti itu ya. Dijawab oleh para ulama bahwa menetapkan tauhid menjadi 3 macam tauhid yang tadi dijelaskan, saja dengan merumuskan kaidah-kaidah dalam ilmu di luar tauhid seperti dalam nahwu sharaf atau tajwid. Dalam nahwu sharaf kita mengenal ada istilah mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khabar kana, isim ina, dan seterusnya. Dalam ilmu tajwid kita mengenal ada istilah izhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Tapi semua kaum muslimin sepakat. Mubtada itu isim atau kata benda yang ada di awal kalimat. Harus rafa. Kalau dia isim mufrad, tanda rafanya dengan dhamma. Contohnya, alhamdulillah. Li huruf jar lillahi, Allahi majrur oleh li. Makanya dibaca lillahi, tidak boleh lillah atau lillah. Alhamdulillah itu mubtada, harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena dia isim mufrad, makanya dibaca alhamdulillah, tidak boleh alhamda atau alhamdulillah. Itu kaidah ilmu nahwu. Dari mana kaidah ini diambil? Dari penerapan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab dan dikukuhkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lahirlah teori. Dan semuanya sepakat. Demikian juga tajwid. Kalau ada nun mati menghadap atau tanwin menghadapi alif, maka disebut izhar. Harus dibaca jelas. Contoh man amana. Tidak boleh dibaca dengung man amana. Atau ikhfa, atau ikhlas, atau yang lain-lainnya. Dari mana kaidah ini didapat? Dari cara membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau ditanyakan, adakah mubtada dan khobar, adakah jar majrur di zaman Nabi? Ada. Mana contohnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, mubtada, lillahi, jar majrur. Cuma saat itu belum disebut mubtada, belum disebut huruf jar, belum disebut majrur, belum. Rumusannya belum ditetapkan. Belum dikukuhkan sebagai teori yang baku. Tapi semua kaum muslimin sepakat. Dan ini rumusan ditetapkan untuk memudahkan dalam mempelajari nahwu, dalam mempelajari sharaf, dalam mempelajari tajwid, tata cara membaca Al-Quran yang benar. Lalu adakah yang mengatakan, oh istilah mubtada, khobar, jar, majrur itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi SAW. Oh istilah izhar, idgham, ikhfa, iqlab itu bid'ah karena di zaman Nabi SAW tidak ada istilah-istilah itu. Ada enggak orang yang mengatakan begitu? Enggak ada sama sekali. Semua sepakat. Termasuk orang yang menuduh, oh pembagian tauhid kepada tiga itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi SAW. Kita tanya ke orang itu, apakah adanya istilah nahwu sharaf, mubtada, khobar, isim fa'il, dan seterusnya, itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi? Apakah ketetapan ilmu tajwid seperti izhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan seterusnya, itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi SAW? Pasti mereka menjawab, bukan bid'ah. Sama dengan pembagian tauhid menjadi tiga bagian yang tadi dijelaskan. Dan pembagian tauhid menjadi tiga itu diambil dari penjelasan Al-Quran dan hadis yang sahih tentang hal itu. Lalu oleh para ulama dirumuskan menjadi sebuah rumusan yang baku. Lahirlah pembagian tauhid kepada tiga macam tadi. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada orang yang berdalil dengan surah An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah Allah sebagai Rabb manusia, malik manusia, dan ilah manusia. Oh, tauhid menjadi tiga katanya. Pertama, rububiyah dari Rabbunnas. Kedua, mulkiyah dari Malikinnas. Ketiga, ilahinnas yaitu uluhiyah. Tiga. Dia mengambil hanya satu dalil ayat itu saja. bagaimana dengan dalil-dalil yang lainnya? Padahal dalil tentang tauhid bukan hanya itu satu-satunya. Kalau tauhid ada, mulkiyah ada, padahal mulkiyah ini sudah tercakup dalam tauhid rububiyah tadi. Sebab rububiyah itu maknanya Allah sebagai Khaliq, Razik, Malik. Sudah tercakup, tidak perlu dijadikan sebagai bagian tauhid tersendiri. Terus kalau tauhid hanya tiga tadi, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, tauhid asma sifatnya dikemanakan? Kalau tidak ada tauhid asma sifat, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini syirik, tidak boleh. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma sifat, berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, apalagi yang menyamainya, yang menyamainya. Serupa aja, mirip, tiga kata orang senang, tidak ada, apalagi yang serupa. Oleh karena itu keliru orang hanya membagi tauhid kepada tiga, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Itu keliru. Betul pembagiannya ada tiga, tapi bukan mulkiyah dan rububiyah serta uluhiyah, sebab mulkiyah dan rububiyah itu anak dengan bapak. Rububiyah sudah terkandung dalam mulkiyah sudah terkandung dalam rububiyah. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itulah penjelasan para ulama ketika membantah tuduhan bid'ahnya pembagian tauhid menjadi tiga yang tadi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. Ketika menjelaskan wa'adhum ma'amarallahu bihi at-tawhid wa huwa ifradullahi bil-ibadah. Kata muallif, seagung-agung perintah Allah kepada manusia adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Berarti tauhid al-uluhiyah. Jadi muallif memaksudkan tauhid di sini dengan tauhid al-uluhiyah. Sebuah tauhid yang diingkari, ditolak oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik meyakini tauhid rububiyah, tapi mengingkari tauhid al-uluhiyah. Orang musyrik meyakini satu-satunya pencipta hanya Allah. Satu-satunya pemberi rezeki hanya Allah. Satu-satunya pengurus dan pengelola alam jagat raya ini hanya Allah. Orang musyrik yakini. Jadi orang musyrik memiliki tauhid ar-rububiyah. Allah berfirman, "Fa idza sa'alahu man khalaqa as-samawati wal-ardh la yaquluna Allah." La yaquluna Allah. Kalau engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi ini? Mereka pasti menjawab Allah. Orang musyrik meyakini. Tapi pas disuruh atau didakwahi dengan tauhid al-uluhiyah, dengan harus mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya hanya menyembah Allah saja satu. Tidak boleh menyembah sesembahan lainnya, barulah mereka ingkar. Jadi tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itu Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi pun menghalalkan darah mereka, harta mereka, tempat tinggal mereka, dan seterusnya. Dan inilah penyakit yang banyak diobati oleh para rasul dari penyakit yang dimiliki oleh kaum yang didakwahi. Penyakit menyembah kepada selain Allah. Penyakit syirik. obatnya adalah tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman dalam An-Nahl, kata Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Satu umat, satu rasul. Apa tugas dan fungsi atau kewajiban rasul ini? Menyerukan anibullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhi taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala hal yang disembah, yang diibadati selain Allah dan dia ridha diibadati, ridha disembah, itu adalah taghut. Patung taghut. Setan yang disembah dan mereka ridha disembah juga taghut. Adapun sesembahan yang disembah tapi tidak ridha dirinya disembah, bukan taghut. Contoh malaikat. Malaikat disembah enggak? Ada yang menyembah. Apakah malaikat taghut? Enggak, karena dia mereka enggak ridha. Nabi Isa, ada yang menyembah? Ada. Apakah Nabi Isa taghut? Bukan. Karena Nabi Isa tidak ridha dirinya disembah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang menyembah? Ada. Tapi beliau bukan taghut karena beliau tidak ridha dirinya. Jadi Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Inilah la ilaha illallah. Hanya menyembah Allah dan menjauhi semua sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi. Dan ibadah apapun tidak sah. Tidak akan diterima kecuali ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu. Karena ibadah kan untuk Allah. Ibadah itu penyembahan kepada Allah. Salat hanya untuk Allah. Saum kita hanya untuk Allah. Ngaji kita hanya untuk Allah. Seluruh amal perbuatan kita hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Bukan untuk pujian manusia. Bukan untuk sanjungan. Maka ibadah apapun yang tidak karena Allah, atau karena Allah sekian persen sisanya ditujukan karena kepentingan dunia atau yang lainnya, maka itu pun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Maka siapa orang yang kosong dirinya dari tauhid ini? Tidak memiliki tauhid al-uluhiyah. Umpamanya dia tidak menyembah Allah. Malah menyembah yang lain. Maka dia musyrik. Atau juga menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Dia juga musyrik. Maka orang yang musyrik seperti ini diharam masuk surga. Dan tempatnya di neraka. Kalau mati dalam keadaan demikian, dan dia akan menempati neraka itu secara abadi. Ada orang jangan sembarangan memvonis neraka, sedikit-sedikit neraka. Ini bukan vonis dari kita sebagai manusia. Tapi ketetapan Allah. Lihat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya di dalam neraka. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim seperti itu. Ini fonis dari Allah. Kalau Allah menyatakan siapa yang musyrik neraka dan tidak akan masuk surga, aram dia masuk surga. Itu fonis dari Allah. Lalu kita mengatakan jangan sembarang memfonis. Kita balik, jangan sembarangan membatalkan fonis Allah. Fonis Allah mutlak. Fonis Allah pasti benarnya. Jadi kita bukan memfonis mereka berdasarkan akal dan pendapat kita, bukan. Tapi kita hanya menyampaikan fonis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka tauhid yang paling agung yang Allah perintahkan, yang menjadi fondasi bagi seluruh bangunan amal-amal yang lainnya, fondasi bagi seluruh pengamalan agama ini, yaitu tauhid al-uluhiyah. Makanya inilah hal yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, bahkan yang dakwahkan oleh seluruh rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Muhammad SAW, dan itu pula lah perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada seluruh rasul. Itu diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah yang isinya menyuruh manusia untuk hanya ibadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Dan inilah tauhid al-uluhiyah sebagai perintah teragung Allah kepada semua manusia. Di antara semua perintah-perintah yang baik, perintah yang terbaik adalah perintah tauhid. Di antara semua kebaikan yang ada, kebaikan yang terbaik adalah tauhid. Berkata selanjutnya muallif rahimahullah, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata muallif penyusun kitab Al-Usulul Tsalatsah, dan larangan yang terbesar dari Allah adalah syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, syirik itu maknanya iri atau dengki. Ya, kamu syirik aja kepada saya. Mentang-mentang saya punya uang lebih banyak dari kamu, syirik aja bawaan. Syirik di sana bukan musyrik, ya. Syirik di sana apa artinya? Iri, dengki, gitu ya. Itu syirik dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Indonesia. Mana emang syirik baik ke orang itu, ya. Nah, syirik di sana apa artinya? Dengki, iri. Tapi syirik dalam bahasa Arab yang kita sedang bahas, maksudnya menduakan Allah dalam hal ibadah. Syirik itu artinya berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, tapi kepada yang lain juga ibadah. Ini syirik. Syirik itu artinya membuat sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Ada sekutu, ada tandingan yang kita anggap sama dengan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Allah disembah, yang lain juga disembah. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain juga ibadah. Ini yang disebut dengan syirik. Kenapa syirik termasuk hal yang paling dilarang oleh Allah? Larangan terbesar. Karena disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, وَذَلِكَ لِأَنَّ أَعْظَمَ الْحُقُوقِ هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا فَرَّطَ فِيهِ الْإِنسَانُ فَقَدْ فَرَّطَ فِي أَعْظَمِ الْحُقُوقِ وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. karena di antara hak-hak yang paling agung, yang paling besar adalah hak Allah. Besar mana hak Allah dengan hak manusia? Jelas besar hak Allah. Kalau manusia melalaikan hak Allah ini berarti dia melalaikan hak terbesar bagi Allah. Dan hak Allah adalah hak untuk disembah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak yang sebenarnya. Itu hak Allah. Lalu kalau hak Allah ini tidak kita berikan, malah hak Allah ini kita berikan kepada makhluk. Hak untuk disembahkan hanya hak Allah. Hak Allah ini kita geserkan, kita belokkan, kita tujukan kepada makhluk. Baik kepada manusia, jin, ataupun malaikat, ataupun kepada nabi, atau kepada bintang, bulan, matahari, kepada patung. Kita berikan hak sesembahan ini kepada sama makhluk. Berarti orang itu mengambil hak Allah dan diberikan kepada selain Allah. Karena hak Allah adalah hak terbesar yang wajib kita tunaikan. Oleh karena itu, maka syirik merupakan kejahatan terbesar. Keburukan terbesar. Kezaliman terbesar. Zalim itu kan lawan dari adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempat. Ibadah hak Allah kita tempatkan pada tempat di ibadah itu kita tunjukkan kepada Allah. Maka menyembah Allah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah adalah seadil-adil keadilan. Kalau hak Allah berupa ibadah ini kita tempatkan kepada makhluk, ini zalim, lawan dari adil. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Popeah umpamanya mentang-mentang murah, cuma 5.000. Ditukar tempatnya dengan sepatu, sepatu 1 juta. Wah, ini 1 juta akhirnya disuhun. Disuhun itu diletakkan di atas kepala. Popeah yang 5.000 disimpannya di kaki. Ah, ini cuma 5.000 diinjakkan. Ini zalim. Ini tidak adil. Sebab menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hak untuk disembah Allah. Lalu kita tempatkan penyembahan ini kepada sama makhluk. Zalim dia. Maka syirik merupakan kezaliman terbesar. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Karena syirik itu kezaliman yang terbesar. Rajanya kezaliman adalah syirik. Dalam An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah berarti dia telah mengada-adakan dosa yang amat sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat ke-116 Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Dalam Al-Maidah ayat 72 tadi Allah mengancam, "Inna may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atas orang itu dan tempatnya adalah neraka. Oleh karena syirik adalah perbuatan dosa yang terbesar, maka bila orang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan berbuat syirik, dosa syirik ini yang terbawa mati tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi dosa syirik yang terbawa mati itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mati dalam keadaan syirik, batal dan gugurlah semua amal baik dan ibadah yang pernah dilakukan. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, maka batal dan gugurlah semua amal-amal kebaikan kamu. Sayangnya, semua kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, pahalanya menumpuk banyak, itu terhapus musnah tanpa bekas kalau kita berbuat syirik. Kalau kita menjadi orang, itu ayat-ayat yang menjelaskan bahayanya syirik. Selain itu, hadis-hadis juga menjelaskan bahayanya syirik. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Rasulullah SAW bersabda, "A'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Sebesar-besar dosa adalah kamu membuat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Padahal dialah yang telah menciptakan kamu. Allah telah menciptakan kita, kita ibadah kepada yang lain yang tidak punya jasa apa-apa kepada kita. Allah jasanya tidak bisa ditandingi dengan siapapun yang menciptakan kita, yang memberi hidup kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberikan kenikmatan yang tidak terhitung kalau kita mau mencoba-coba menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Nikmat yang ada dalam tubuh ini tidak akan bisa kita hitung. Nikmat kedua mata. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Ada yang dicabut nikmat kedua mata ini oleh Allah. Nikmat kedua, telinga. Nikmat hidung. Nikmat lisan. Nikmat bibir. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, kata Allah. Bukankah aku telah menjadikan bagi manusia dua mata, dua bibir, dan satu lisan? Dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Belum lagi nikmat kedua tangan. Belum lagi nikmat kedua kaki. Seluruh anggota tubuh kita sempurna. Ini sebuah kenikmatan yang gratis dari Allah. Belum bagian dalam dari tubuh kita. Nikmat dari jantung sehat. Kalau jantungnya sudah sakit tuh banyak terhambat loh. Gak boleh makan kambing. Apalagi yang mentah. Gak boleh makan durian. Gak boleh makan makanan-makanan yang berlemak. Kalau jantungnya bermasalah, tersiksa dia. Tapi kalau sehat, tidak ada tantangan. Demikian juga nikmat paru-paru yang sehat. Nikmat ginjal yang sehat. Nikmat hati atau liver yang juga sehat. Nikmat usus, nikmat lambung, nikmat gigi yang sehat. Baru kita sadar bahwa gigi yang sehat itu nikmat kalau kita sudah mengalami sakit gigi. Auh-auhan. Semalaman gak bisa tidur. Kerjaannya cuma merintih. Merasakan sakitnya gigi. Baru di sana terasa, aduh sehatnya gigi ini nikmat ya. Maksudnya kalau sehatnya dicabut, sakitnya luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita coba-coba hitung nikmat Allah kepada kita, gak akan bisa kita hitung. Maka Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki, memberikan berbagai macam kenikmatan, malah kita ibadah kepada selain Allah yang gak punya jasa apa-apa kepada kita. Beribadah kepada jin, kepada syaitan yang gak punya jasa apa-apa kepada kita. Beribadah kepada patung yang gak punya jasa apa-apa kepada kita. yang beribadah kepada penghuni kubur yang tidak punya jasa apa-apa kepada kita. Makanya Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki, memberi berbagai macam kenikmatan. Kalau kita pas menyembahnya bukan kepada Allah, itu kurang ajar banget itu orang. A'zamu dzambi, kata Rasulullah SAW. Sebesar-besar dosa kamu membuat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menemui Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti dia masuk surga. Bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, dia masuk surga. Dan siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi yad'u min dunillahi niddar dakhalanna." Siapa orang yang mati dan dia matinya dalam keadaan menyeru kepada tandingan selain Allah, tandingan bagi Allah, sehingga tandingan itu dia, kepada tandingan itu dia berdoa, dia beribadah, dia menyembah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, maka wajib kita jauhi larangan terbesar yang Allah tetapkan kepada kita atau bagi kita. Dan larangan terbesarnya itu adalah syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah sebagai dosa yang paling besar yang tidak ada tandingnya dan tidak ada ampunan baginya apabila dosa itu terbawa mati. Jadi perintah yang paling agung adalah tauhid, larangan yang paling besar lawan dari tauhid yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tentang hal ini belum selesai, belum tuntas. Masih ada kelanjutannya, cuma sayang waktunya sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk kita lanjutkan. Jadi penjelasan sore hari ini dari saya cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Sambil waktu mengumpulkan pertanyaan, saya persilakan kepada pendengar Radio Roja untuk bertanya terlebih dahulu, baik via telepon atau penyakit. Silakan akhir tahun. Taib, Khotol Islam, para pendengar Radio Roja, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya melalui line telepon untuk sore hari ini di 8236543. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Umum Mutia, Pondok Pinang. Ya, silakan Umum Mutia, langsung ke pertanyaan. Ini mau tanya, kalau misalnya ini ya, kita apa namanya, beribadah gitu ya kepada Allah, tapi kita juga ini berguru gitu kepada seseorang yang mengajarkan kita tata cara untuk mendekatkan kepada Allah itu dengan misalnya wirid semalaman gitu ya. Iya. Kemudian begadangan gitu ya, dan wiridnya wirid tertentu yang ditentukan oleh guru tersebut. Si guru tersebut, nah. Si guru tersebut kemudian metodenya itu nanti lebih dari mencari takwil gitu ya, takwil dari mimpi gitu. Iya. Nah, apakah seperti itu termasuk syirik atau hanya ibadah yang cara ibadah yang salah aja? Nah, demikian. Terima kasih Bu. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz bisa menyimak dengan jelas. Iya. Nah, silakan. Ada pertanyaan dari salah seorang pendengar Radio Roja di Pondok Pinang, Jakarta. harta dari ibu mutiah. Nah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang ibadah, tapi dia diajari oleh gurunya, ibadahnya itu mewiridkan wirid-wirid tertentu malam hari dengan jumlah tertentu. Lalu motivasinya juga supaya bisa mendapatkan takwil dari mimpi yang pernah dia alami. Apakah itu termasuk syirik atau tidak? Jawabannya adalah, tadi sudah dijelaskan, syirik itu beribadah kepada selain Allah. Sedangkan kasus yang ditanyakan tadi, ibadahnya kepada Allah. Wirid dia kepada Allah. Ibadah, sholat, dan amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cara ibadahnya kepada Allah, dia tetapkan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wirid ini, berzikir ini secara mutlak diperintahkan oleh Allah, juga Rasul. Oleh karena itu, kalau wirid atau zikirnya berupa zikir-zikir yang umum, yang mutlak, dengan lafaz zikir yang bagaimanapun, dengan jumlah yang tidak ditentukan, dan waktu yang juga tidak ditentukan, maka wirid atau zikir seperti itu boleh dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa ditetapkan jumlahnya, waktunya, dan momennya. Itu disebut wirid yang mutlak. Selama wirid tersebut atau zikir tersebut dilakukan di tempat yang layak. Jangan di WC umpamanya, jangan di tempat-tempat yang tidak layak. Adapun kalau melakukan zikir mutlak, lafaznya mutlak. Mutlak itu tidak ditetapkan. Tapi dia menetapkan sendiri jenis lafaznya, jumlahnya, waktu, dengan ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ditetapkan dalam Al-Quran, tidak ditetapkan dalam hadis, baik lafaznya maupun jumlahnya, maupun waktunya, maupun momennya dan alasan serta tujuannya, dia menetapkan semuanya itu sendiri. Berarti dia mengamalkan zikir muqayyad tanpa ketetapan syariat. Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti umpamanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur, umpamanya doa pagi dan petang, doa masuk WC, doa setelah makan, doa keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, dan seterusnya. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali ba'da sholat. Itu zikir-zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang sudah ditetapkan, baik lafaz zikirnya, waktunya, momennya, serta jumlahnya. Jadi kalau kita menetapkan zikir dengan jumlah tertentu, waktunya juga tertentu, harus malam hari, kemudian lafaznya juga tertentu, berarti kita mengamalkan zikir yang muqayyad. Tapi zikir yang muqayyad wajib ada tuntunannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendawamkan, membiasakan zikir muqayyad tanpa ada dalil dari Rasul SAW, berarti kita menetapkan ketetapan zikir muqayyad tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami, amalan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang tadi yang berzikir atau melakukan wirid tertentu kepada Allah, dia tidak syirik. Tapi, dia beribadahnya kepada Allah, cuma cara ibadahnya tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akan tertolak oleh Allah berdasarkan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh atau perintahnya dariku, maka amalan itu tertolak. Jadi orang tadi tidak syirik, tetapi amalnya tertolak dan dia terjerumus ke dalam apa yang disebut dengan bid'ah tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Kita kembali dulu ke sini. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari hadirin di sini, bagaimana jika seseorang melakukan kesyirikan tapi dia tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah syirik disebabkan kejahilan yang ada pada diri, misalnya dia tinggal di tempat terpencil yang tidak ada dakwah yang sampai, apakah orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah? Ya. Bagaimana orang melakukan perbuatan syirik karena tidak tahu bahwa itu syirik? Apakah orang itu divonis musyrik? Jawabnya tidak. Sebuah perbuatan syirik atau perbuatan kufur atau perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang karena kebodohan, ketidaktahuan, dia tidak tahu bahwa itu syirik, itu kufur, itu bid'ah, maka pelakunya tidak boleh divonis musyrik, kafir, atau ahli bid'ah. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat pernah meminta kepada Nabi SAW, kata mereka, in allana zata anwar kamalahu zatu anwar. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami zatu anwar sebagaimana orang-orang musyrik pun punya zatu anwar. Zatu anwar itu sebuah tempat yang dianggap ramah, tempat menggantungkan senjata-senjata. Kalau senjata digantungkan di sana, jadi senjata pusaka. Jadi sakti mandraguna, jadi jagoan atau sejenis. Nah itu orang-orang musyrik dulu punya Zatu Anwar. Tempat yang dianggap keramat untuk menyimpan senjata-senjata mereka untuk perang. Para sahabat minta itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi menyatakan, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa yang mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga orang-orang musyrik punya patung sesembahan. Minta patung sesembahan adalah musyrik. Dan permintaan sahabat minta Zatu Anwar kepada Nabi sama dengan minta patung sesembahan. Berarti itu perbuatan syirik. Itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi Nabi tidak menyatakan kalian sudah musyrik, kalian sudah kafir, kalau sudah keluar dari Islam, hayo syahadat lagi. Enggak, tidak seperti itu. Tapi Nabi memberitahu itu syirik. Sudah, tanpa harus bersyahadat. Menunjukkan bahwa perbuatan syirik yang dilakukan karena ketidaktahuan tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam status musyrik. Enggak. Dia harus diberitahu. Dia harus didakwahi. Dia harus dinasihati bahwa itu perbuatan syirik. Dan setelah diberitahu, maka dia wajib meninggalkan perbuatan syirik. Wallahu a'lam. Ya, para pendengar Radio Roja serta hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini, nampaknya waktu yang kita miliki sudah habis, sebentar lagi maghrib, tidak bisa kita lanjutkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang untuk meneruskan kajian Al-Usul Salasain. Subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.